Engkau sampai hati, nodai cintaku yang suci mulia. Satu-satunya yang ku sayang kini telah diambil orang. Sedang ku manja, ku puja, ku cinta sepenuh jiwa. Oh sakitnya, oh pedihnya, hari-hari aku lalui sunyi sepi tanpa dirimu. Kemana, oh kemana ku mencarimu kekasihku. Oh di mana kau berada. Cinta yang ku berikan derita

saja engkau bercumbu bercinta di depan mata. Sungguh tega, begitu tega. Oh, menari di atas duka orang yang pernah kau puja. Sungguh tega, begitu tega. Sebelum engkau

ini mengalir deras darah cintamu. Dalam relung hatiku terlukis indah nama wajahmu. Engkaulah nafas dalam kehidupanku, tuhai kasihku. Yang aku katakan bukan di bibir saja, sampai ke hatiku. Kau wanita pertama, sayang di dunia ini. Kau wanita pertama, kau juga yang terakhir. Jangan pura-pura engkau menangis, jangan pura-pura engkau bersedih. Kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata sakit di hatiku. Bagai disayang oleh tajamnya pisau berkarat. Sedih karena pernikahanmu yang membuat kecewa, kau dustai aku sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang lain. Kejam dan teganya alasanmu saja, karena terpaksa. Ku tahu semua dusta belaka. Sedih karena pernikahanmu yang membuat kecewa, kau dustai aku sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang lain. Dan teganya, jangan pura-pura. di hatiku bagai disayat oleh tajamnya pisau berkarat. Thank you. kesalahanmu. Tapi kini kesabaran hatiku ada batasnya. Untuk apa lagi kau datang padaku mengharapkan cinta kembali, mengharap cinta kembali. Sudah sering kali kau mendustai, sudah sering pura-pura setia di belakang main gila. Jangan karena lidah yang tak bertulang mudahnya engkau berjanji, mudah pula kau ingkari. Baru kini ku temukan.

begitu tega. Oh, menari di atas dukan orang yang pernah kau puja. Menari di atas dukan orang yang pernah kau puja. Selalu ku kenang dalam

Engkaulah nafas dalam kehidupanku, duhai kasihku, yang aku katakan bukan di bibir saja, sampai ke hatiku. Kau wanita pertama, mengalir deras darah cintamu. Dalam relung hatiku terlukis indah nama wajahmu. Engkaulah nafas dalam kehidupan ke hatiku. Kau wanita pertama, kau juga yang terakhir, yang ku cinta dan ku sayang di dunia ini. Kau wanita pertama, kau juga yang belaka.

sepanjang masa. Waspadalah remaja dengan api cinta, jangan sampai terbakar nanti akhirnya. Cinta suci kini sudah langka, takkan mudah untuk meraihnya. Cinta zaman sekarang manis di luar saja, pahit empedu di dalamnya. Tak ubahnya seperti boneka yang dijual hai di kaki lima. Pura-pura setia. Jungle.